Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhinahum fi salatim khashiyun walladzina hum 'anil lawi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aiman wa innahum ghairu malumin. Shadaqallahu al-'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman ahabba fitrati falyastasinna bi sunnati. Iki seruane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nikah secara resmi, secara syariat agama Islam. Ojo mut'amutan ngono, naudzubillah min dari. Jadi Kanjeng Nabi dawu an-nikahu sunnati, nikah. Ya ono manten lanang, ono manten wedok, ono wali saksi ijab kabul. Iki resmi syariat agama Islam. Sejak zaman Nabi Adam sampai isa dina kiamat, nikah secara resmi iki akan berlangsung dan dipun ridhoi dening Allah taala. Sebab menurut Syiah mut itu masuk gede-gede dengan ganjaran innalillah wa inna ilaihi rajiun. Masyaallah. Hati-hati wahai pemuda bonek swaja, hati-hati aja sampai kena jebak orang-orang yang napani akidah Syiah Rafidhah untuk melakukan nikah mut'ah. Naudzubillah min dzalik. Lan diktat sing mencekel iki adalah masalah ni qadar ini. Masalah nikah mut'ah. Naudzubillah min dzalik. Yang kata mereka gede ganjarani. Masya Allah, ya nopo, ya nopo. Monggo kita kaji semakin. Sebab sing sebagai nopo itu jebatan orang-orang syarofido untuk menjebat khususnya pemuda bahwa saja adalah dengan jalan mut'ah. Naudzubillah min dzalik. Niki al-Mukarram Ustaz Haji Yunus Tohir dawal buku niki, benarkah mut'ah sama dengan zina? Betul. Waduh persis. Jadi mut'ah jadi ketikan jadah ini sama ini zina itu benar banyak ini. Ya nopo. Jadi mut'ah yang aleh orang-orang syarofi ini gembor-gemborkan ketikan jadah ini sama ini zina niku. Itu rekayasa orang-orang Yahudi Nasrani untuk merusak Islam dari dalam. Rungokno niki nggih, rungokno masyaallah, rungokno niki. Berarti menghina. Menghina kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ngeten, Pak. Menurut Maulana Mansur An-Nu'mani mengutip dari tafsir induk Minhajus Shodiqin, masyaallah. berdasarkan riwayat mereka dari Rasulullah dari coba kaji Nabi dari ini ya apa ini berarti menghina kaji Nabi ngeten mantamat ta'amarrotan sopo sopo wong semut askali na'udzubillah dari kaji Nabi dari muni-muni sopo sopo wong semut asatu kali nala darajatal hasan wong iku dengan derajat dengan Allah Ta'ala kaya derajatnya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang tangan marata ini wong singgut dua kali nala derajatul Husain wong iku dengan derajat dengan Allah Ta'ala kaya derajatnya Sina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah ya nopo niki ya nopo niki padahal mut'ah ainu zina. Mut adalah zina biaini. Kata M. Ja'far Shadiq menerangkan hanya keluar cengkit. Yeah. Terus, waman tamata salah marotin mut a tiga kali nang ya tiga kali nala derajat amirul minin. Wong ikut tiga derajat sak derajat te amirin. Kodor Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini apa ni masya Allah. Kau cik gampang ni. Kok digampangi derajat-derajat kok digampangi enak mana iya enak gak mbuh ya bentau tuh bentong ya lek kalau bojo kula ya enak mana ya lajen niki kanjeng Nabi daun niki jare ini mereka wa man tamatta abaratin sapa sing mut'ah 4 kali nala derajat wong iku mencapai derajatku dari kanjeng Nabi innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya napa dik? Ya napa dul-dul kabeh? Hati-hati sampean. Jangan sampai kejebak mereka. Sebab selama ini para habaib para ulama salafus saleh kula tingali wau wonten ing kitab Nasaihud Diniyah karane al-Imam Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad ulama salafus saleh adalah para sahabat dan tabi'in. Ulama as-salafus saleh adalah para ulama, para sahabat, para tabi'in. Masyaallah. Para tabi'in, para sahabat, ulama-ulama, para habaib masyaallah ibadah teng Allah Ta'ala luar biasa. Soro Pak. Sembayang bengi, salatul lail, zikir teng Allah Ta'ala, maca tasbih kamari-mari, ndonga njaluk ridane Allah Ta'ala, itu ulama-ulama. Para sahabat, ulama salus saleh, mboten iku wis kelampane ibadah dalu, maca tasbih, zikir, ndonga-ndonga, maca Quran, poso, tahajud nang ngari pengajian niku ngoten orang-orang niku para ulama-ulama ngoten saking kepingine oleh ridane Allah Ta'ala oleh rahmate Gusti Allah mencurahkan tenaga pikiran payah-payah sampe enten ulama kuno jenenge Uwais Al-Qarni kuru wae niku kuru kare belum daging itu masyaallah kare belum ngabe kulit itu kuru masyaallah saking min oleh rahmati Allah Ta'ala oleh ridhani Gusti Allah Ta'ala Syekh Uwais Al-Qarni tabi'in kambe ini ku menangi kali kanjeng Nabi tapi tidak pernah melihat kanjeng Nabi tidak pernah ketemu kanjeng Nabi tabi'in kambe ini ku para ulama-ulama salangatnya sebatul rahim para habai, para kiai-kiai kumpul-kumpul ngoten male-male ngapa niku kambe niku jarak kubur hall macam-macam mereka-mereka iki kuwi kepingin oleh ridane Gusti Allah dadakno wong si arafido put atok saleh ridane Allah Taala tuwa ngoten niku tuwa nah ayo pindro kula ana kitab ndi jek kula muni ngaten iki ada tantangan Pak ayo mbok tak dudutno hadis e kanjeng Nabi tentang mut'ah oh ten jarene saya tunggu sehari, dua hari, sebulan, dua hari, satu tahun tak ada ini di hadis ini temenan kakirono waroi na'udzubillah jadi kemawis termasuk adik mereka. Sopo-sopo sing mut'ah satu kali oleh derajat kayak dari mahasan ini Pak Ubud. Sing hermal ini ki Pak. Rungokno, nggih rungokno niki. Kenapa ya Rabb masyaallah. Niki. Man fa'ala hadzal khaira al mut'ata. Sopo-sopo wong sing lakoni mut'ah, iku ongkon sampean. Iku mut'ah samadiku. Sopo-sopo sing lakoni mut'ah, yarfa'ullah mongko ikut ke derajat Allah Ta'ala ila ala derajat dimarik dukur-dukur derajat. Masya Allah, ulama-ulama oleh ibadah kaya ngono sorone kono dikir moco tasbih melek bengi poso haji normalnya nekan ikhol jarak kubur jatuh nombot adik juga derajat yang dukur di Allah Ta'ala kata enak mana iya. Enak betul, ya bukan rug ya, harus sampai hal kata mutanutan. Nala yarfa Allahu ila ala darajat, wayamuruna kalbarti ala sirat. Waduh, besok lewat tertembus taki mau sebut adikku, plus langsung teko lama iswargo. Jadi ini jebakan mereka nih. Jadi sopo-sopo wong sing ngelakon mutah ikut diudul dukur derajat dene Allah Ta'ala sak dukure derajat besok ang iku jare orang ri Arabido lemet jenenge ngliwati serap sakit koyo kilat sak cepetin lajeng wa yakunu ma'ahum sab'una shaffan minal malaikati innalillah wa inna ilaihi raji'un. Womut apa yang unik lu? Besok lemluk melakukan satu mustaqim, giring malaikat, petung bulu malaikat. Waduh, rek masya Allah, ya apa? Ekajen, ya apa iki? Ya apa iki? Masya Allah, kayak ngomong cepat. Rekayasa orang Yahudi untuk merusak Islam dari dalam. Tapi orang Syarabida agak berbongso. Apa sebab? Jangan mengaji. Apa sebab karena kita tidak mau baca-baca kitab-kitab orang-orang jamaah? Saya dicuci dari kiai-kiai ini dari orang-orang saya dewe. Waduh kok yo-yo wis mutai wis enak derajatnya dukur. Besok orang suruh mustaqim kok kilat. Besok kok dijogo malaikat petung bolo. Yoi barang enak. Iki lho Pak, hati-hati sampean. Judul buku ini mengatakan dengan ini kawin mut'ah lebih utama dari sholat gak tutup, gak tutup lebih utama dari puasa lebih utama dari haji. Kenapa? Mut'ah ini lho terus barang enak enco lebih utama timbang sembahyang lebih utama dibang poso, lebih utama dibang haji. Ini terangkan, terangkan niki. Apakah kita menilai bahwa pahala suatu kerja keras niku wau, haji, poso, zikir, melek bengi, moto sepabe, moco Quran, tahajud, silaturahim niku kerja keras sama dengan pahala pekerjaannya mengecap kelezatan kurung si'ah kurung mut'ah. Apa sama dengan pahala pekerjaannya mengecap kelezatan dan kenikmatan suhu amin yang menanai Pak kena ibadah koyongun getune dikai mut'ah-mut'ah podokan jadani. Masya Allah, itulah mereka dikatakan ini niki. Dungono niki. Kemudian ulama besar Syiah Bakir Majlisi menyebutkan hadis lain dari ini. Goro gaya dewi hadis hadis lain bahwa Rasulullah bersabda, masya Allah, kajian Nabi dikai gitu, kajian Nabi dia lelen no, niki bersabda, barang siapa yang mengawini perempuan secara mut'ah Ulangi. Barang siapa yang mengawini perempuan secara mut'ah, maka dia seolah-olah menziarahi Ka'bah 70 kali. Dari kanjeng Nabi. Ayo diwaca ini. Niki. Ayo diwaca niki. Dari sampai lek mut'ah, naudzubillah dalik lho, lek mut'ah satu kali ganjarane podo sampean menziarahi Ka'bah 70 kali. Wong kene haji kan 10 tahun dari ini. Macam enak wis barang enak. Kan iki dikejaran, iki kan karep buta lah kira-kira. Itu goro. Hati-hati sampean. Dan kedua kali saya jelaskan, kocok-kocok kabeh ini alhamdulillah. Niki moro-moro nang meja kula. Isinya maha penting sekali, masya Allah luar biasa. MUI pusat memberi keterangan masalah niki tentang kecurangan daripada orang-orang Iran. Orang-orang mejo, alhamdulillah, sopo sing kaya ben kertas kula niki, nggih, Kak Ruh. Terima kasih. 5 lembar. Mungkin kapan tak ngirim. Ocaniku gur, he? Diambil ocah saja di belakang. Maha penting niku, lek perlu sama toko bising ake. Piro mah pada banyak 5,000 lah kita sampean. Napa niki? Jadi niki ada kiai dari Iran, ulama Iran, ngaku ahlus sunnah jamaah, tapi kongkonane pemerintah Iran. Mereka mengatakan bahwa di Iran itu orang-orang sudah jemaat di napa niku dilayan karena baik rukun jarene. Tapi kenyataannya di Iran itu masya Allah enten ulama Syiah masuk lusra jamaah yang bernama Imam ini mana wonten ulama Syiah masuk dalam ulama jamaah. Ing menika namine sik. Ah niki. Salah satu ulama Syiah yang masuk menjadi Sunni dan mendapat tekanan yaitu Ayatullah Usma Burqawi setingkat Muhammad Khomeini. Jadi ulama ini kata Syiah betul. Ulama betul Syiah bar mengkaji ngene. Aku mesti aku langsung masuk alul jamaah ditekan di penjara dikepui ini gitu Pak. Tapi enten ulama Sunni dari ini berkunjung ke Indonesia menemui pengurus MUI pusat kondong ini lagi alul jamaah di Iran itu diperlakukan cara baik itu bohong. Didono oleh pengurus MUI pusat gitu Karangamu, bahwa orang-orang Syiah mengatakan bahwa niki bahwa buku ini menerangkan bahwa sahabat Nabi dibilang iblis dan mungsu Allah. Sama dengan Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, mereka sahabat adalah iblis dan mungsuhnya Allah. Ya napa? Kita ini kungkit, kotor dulu. Ya, temenan. Tak perlu kita kabisin akhir. Duduk kocok-kocok. Cek roh. Masya Allah, nanti itu apa? Dan terus sih, sampai sedoyo kocok-kocok pulau. Waspadalah tentang tipu daya mereka-mereka. Sebab mereka dengan segala tipu daya akan menghancurkan Islam dari dalam. Dan alhamdulillah Nikal Mukarrom, Ustaz Basir bin Abdul Hamid, Ustaz Soheh, Ustaz Munir bin Soheh, kalau kengen mati li kulo, bau mendatangi undangan Gubernur Jawa Timur, mendatangi rapat MUI Jawa Timur di Asrama Haji Juanda, mereka berdua atas wakil kulo. Wow, memberi informasi bahwa alhamdulillah, insyaallah, makin Jawa Timur sudah memberi keputusan bahwa si A sesat. Amin. Ya mujibasa ini. Mudah-mudahan nggih, temenan iki. Wow. Ya mung bener rawuh niki. Abu Karam Ustaz Munir Sohe kali mengkaro Ustaz Basir Abdul Hamid. Oh datang. Mendatangi undangan Pak Gubernur kali Ketua MUI Jawa Timur Bapak Kyai Haji Abdul Somad Bukhari. Insyaallah insyaallah menetapkan bahwa Jawa Timur mengatakan Syiah adalah ada aliran yang sesat muko-muko bunga farhan alhamdulillah. Lebur ngoten. Kalau ada utang gitu ada kegiatan ayo dituntut. Ya, kalau sudah ada putusan demikian, kalau mereka itu tetap mengadakan nama-nama kegiatan ayo para ojo melu meeting nomor aparat keamanan mawon ojo melu sampean. Iya. Ojo melu-melu aparat keamanan niku mungsu niku, polisi-polisi mungsu niku. Oh sesat dari ini. Kanca-kanca kabeh iki kudu bunga sampe bunga. Iki wae pun juga gak teko ane. Abdul Basir kali Munir gak teko. Wau. Utusan Aswaja teng ngene kebetulan alhamdulillah alhamdulillah. Pun naik malam maco. Tolong katri ya. Tunggu tukang sing akeh, kira kanca-kanca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Allah Ta'ala dawuh lain pengaran dawuh kok percaya murtad. Allah Ta'ala berfirman Al-Qur'an lek percaya kafir. Iki. Qala Allah Ta'ala wallazina hum li furujim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi. Surat Al-Mu'minun insyaallah juz 18 ayat 4 ayat 5. Jadi Allah berfirman wong-wong akeh sing jaga virgine zakari. Dijaga aja sampai lakon mut'ah. Aja sampai lakon zina. Zakari hanya untuk azwajihi tok. Kanggo bojone dengan niat nikah resmi qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madkur iki ben ana aras pajak kawin mali masalah aras pajak laris alhamdulillah ya rebutan sing kowe mantur rebutan mbok iki ya mbok iki aras pajak opo iki kanggo iki temenan iki kanca-kanca dadi aras pajak niki laris wedeke kabeh-kabeh njaluk kowe mantu. Nggih. Padahal arek nggih yeleke arek itu kan laris dia. Karena keyakinane suci murni. Dari orang-orang yang menjaga perginya dari mut'ah, dari zina, fa innahum ghairu maghdubin. Tidak di omong niku gadi ilokno, gadi paidu. Au ma malakat aymanuhum. Atau itu budak. Iya, ini kan tidak ada buddha, tidak ada kita. Jadi mereka-mereka termasuk kita ini di muka-muka sama kali pulau, muka-muka di Joko Allah Ta'ala pergi kita. Ojo sampai ngelakon mut'ah, ojo sampai ya Allah ngelakon zina. Nah, untuk berapa kali. Sampaian insya Allah muka-muka jadi selamat, mesti selamat dunia akhirat. Karena menjaga terdiri sampaian. Ini daunnya Allah Ta'ala. Lek, cuman gak percaya, murtad. Wasabata dua lan tetep fi sahih muslim min hadis Sairah bin Ma'bad Ajhani radhiyallahu anhu annahu husa sing sahabat Sairah niki nate perang bersama kanjeng Nabi yauma fathi Makkah waktu memerangi kota Makkah terbuka Makkah artine dikuasai orang Islam. Didukung orang Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuka kota Mekah. Faqala Kanjeng Nabi dawuh hadis sahih khekhek wis kene. Ya ayuhan nas, para sahabat kabeh, inni kuntu azintu lak bil istimta. Aku wingi ngenani sebulan yang lalu oleh mut'ah silakan. Sebab kon rak suwe gak ketemu bojo, syahwatmu gede, wis mut'ah wis. Sehari dua hari satu bulan. Mari ngono. Niki. Wa innallaha qad harrama dzalika. Mari mut'ah, wis saiki Allah taala mengharamkan mut'ah ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Niki hadis sahih dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal wau sapa-sapa wong simut satu kali wong iku diangkat derajate dina taala. Kocak doe bedane. Wong iku besok wacrat mustaqim kok kilat. Besok bakal diiring malaikat 70. Kocak enak rek. Tuhan ini kanjeng Nabi ini biar tak kena nombut akronopan itu membutuhkan ini ku menyampaikan nafsu sahabat satu bulan dua bulan apa ini haram Allah Ta'ala sampai kapan? Ila yaumil iya terus dikir dikir dikelono wis hadis sahih muslim dari nausia tak duduk hadisnya kok percuma percuma percuma. Subar-subar tuh kira-kira temenan. Paling-paling iku mah sing dikek sing dikai. Hadis palsu. Oke. Ketiga. Waroh Ibnu Majah. Di sanadihi. Sanadnya Ibnu Majah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramal mut'ah, gitu. Mengharamkan mut'ah. Mengharamkan mut'ah. Faqala ayyuhan nas inni lakum fil istimta. Aku tahu nek nokon mut'ah. Terus ala ilingi wa innallaha sakmene Allah taala haramaha mengharamkan larangan ha mut'ah ila yaumil kiamat. Sampai dino kiamat haram. Hati-hati sing bahaya maneh kanca-kanca kabeh. Sing bahaya maneh terutama tokoh-tokoh aswaja. Tenan. Terutama tokoh-tokoh aswaja. Utawa kon aku tanggung jawab dosane. Ngoten. Wani ngoten Ibu. Aku sing tanggung jawab. Mun kasih bulan niko, ana kiai. Disoting. Disoting. Iya, telepon to sotingan. Bareng mari mutah. Iki lho kon. Kalau gak melebut aku tak cerai mati kan. Oh, apa? Anak dia ini. Ya otomatis. Ngomong ngomong si A. Yang ini ganti ngomong si A ini di siar-siar no. Lain apa ini? Kan di pondok. Ya di pondok, di murid. Nggak terus. Bukur dia ngotong. Karena kita cuma ada kalantang mengatakan si A itu hebat hebat. Ya di sholat yang penting juga. Nanti hati tapi curang nih curang. Malam ya wahyu ya wudi. Orang kafir dengan segala cara untuk menghancurkan Islam dari dalam. Iku aku sih. Kini sih. Kon dengan aku duduk duduk kon. Jadi kon dengan aku. Oh ya kira-kira mal-mal benar para nama ijumawan. Terima kasih. Jazakallah. Wa naqala al-Baihaqi Imam Baihaqi bu hadis wonten kitab hadis al-Baihaqi. Kemudian akan dilihat lagi itu selesai dari MUI dan sertifikat Jepang. Untuk apa? Pengarahan. Terima kasih. Oh, enggak boten. Terima kasih atas informasi Al-Karom Ustaz Basir bin Abdul Hamid yang tadi menuhi undangan Pak Gubernur di Jawa Timur. Dia di walaupun ini penting nih haji ya, tempat haji ya. Mudah-mudahan apa yang beliau katakan ini betul-betul realisasi dan dinyatakan. Manakala Al-Baihaqi An-Ja'far bin Shadiq, imam yang keenam daripada orang Syiah, mengatakan itu teman adat main-main ini, betul main-main. Bagaimana Ja'far bin Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Abi Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu Abi Talib radhiyallahu anhu annau setuhunya Ja'far as-Shadiq su'ila Imam Ja'far bagaimana tentang mut'ah. Jangan apa hukum mut'ah. Ada seorang tanya pada Imam Ja'far as-Shadiq, su'ila adil mut'ati faqala hiya az-zina bi ayni yuzina ibu. Ini Imam Syiah. Ini juga begitu. Karangane Ustaz Yunus Toh ini mesti kuat ya. Itu kuat kira kan ini. Jadi mangga ya Bu. Kata Pak tuku toko di Samsu ke orang duit ini ya. Hiya az-zina bi ayni. Fa batala maka gagallah. Fa batala maka gagallah. Bidalika dengan pernyataan zina ba'aini oleh Imam Ja'far Shadiq, kullu mazhabi syiah, apa yang dikembar-kembarkan oleh syiah. Jadi semua mut'ala ganjaran sampai di derajat seperti ini. Ternyata Imam Syiah sendiri, Imam Ja'far Shadiq mengatakan al-mut'atu syiah az-zina ba'aini. Ya apa sampean? Ya apa sampean? Ayo. Jadi semangka yang terakhir di semak, yang terakhir di semak. Faqalal ulama, dawa ulama-ulama, qad sarahallahu ta'ala fi blazis. Allah Ta'ala menjawab, walladzina hum li furujihim habidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu fa innahum ghairu malumin. Allah Ta'ala niki lek gak percaya murtad sampean. Bagaimana qala ulama qad sarraha, teman-teman jelaskan sama Allah Ta'ala di kitab dalam kitab Allah Ta'ala Al-Qur'an Al-Aziz, innal wat'a ruhono innal wat'a, sesungguhnya persetubuhan pati bersetubuh la yahillu, tidak halal, tidak halal termasuk mut'ah kita audzubillah menjali illa fi zaujah, kecuali terhadap bojo dhewe. Qabil tu nikah engko lek dadi manten undang Pak Nur. Dadi manten undang Pak Nur ya. Aja kaya berkat wis menan ya. Kaya ngono kopi kopi tok ae kon ya. Yo ya. Era make. Mana kanca-kanca? Kabeh kanca-kanca sing aspaja iki lek dadi manten undang Pak Nur. Aja aja jangoni wis. Ya, kopi kopi tok cukup. Biyo sak kena aku ya. Masya Allah. Kecuali terhadap perempuannya, istrinya yang sah. Awil mamlukati, budak tidak ada sekarang, amat tidak ada. Wal mankuhatu mut'atan, ayo. Semua ini ku. Wal mankuhatu mut'atan, orang yang dinikah dengan cara mut'ah, laisat zaujatan, bukan termasuk istri. Laisat zaujatan, bukan istrinya. Wala mamlukatan, bukan budaknya. Li'anna lau kanat lau zaujatan, umpomo wong wedok sing budake bojone, laho sarat tawarus, pasti ada warisan. Silana mati oleh waris. Mboten, Pak. Mari gledak wis, ya Allah. Kok elek temen wedok, Masya Allah. Padahal Kanjeng Nabi ngangkat derajat perempuan luar biasa. An-nisa syako iku rijal kan Nabi. Wong wedok iku garis separo jiwane wong lanang, syako iku rijal. Separone wong lanang oleh ngangkat kan Nabi niku kok wonten kang wedok-wedok. Dadi gawe mut arang ginop. Di gua kledak ya Allah sakit kan aku marek ya. Gelem sih gelem aku insyaallah. Ya nopo? Masyaallah, masyaallah. Waktu Presiden Iran Rafsanjani tahu pusing kepalanya. Ini kita si almarhum Al Habib Anis bin Syahab lama. Waktu Rafsanjani ini dari Presiden Iran pusing, oh, sebab di negara Iran sendiri ada 270 ribu anak tambah bapak. Hasil ini, Pak. Ada 270 ribu anak tambah bapak. Hasil daripada ecek-ecek nipis. Ya nopo, ya buyu ae ya. Iki rupane kepimpin arep padhi iki ya. Umpama perempuan yang dimaksud itu istrinya pasti akan mendapat warisan kalau yang bapak orang jantan itu meninggal. Iga. Wasabatan nasab. Ana sapa si bulan-bulan ana nasabe. Iki mboten di bapakmu mbok wong akeh bapak niku mboten dari Pak. Bapak wong akeh are. Ya napa niki? Wajibat al-iddah. Dari iddah. Jadi wong sing mboten iddah enggak ada iddah. Masyaallah ya Allah rek. Regane di Iran itu banyak perempuan sing kena sipilis. Penyakit raja sing akron iki. Rolo nang mlebu kono. Rolo mlebu kono. Maneh sapa mlebu kono? Campur dari siji, masya Allah, ini aku bilang dari. Wahabi lantas butuh syai'an yang dari kebinti fakir. Ya kalau warisan yang tidak ada nasab, dadan iddah, ini semua mengatakan bahwa ulama-ulama itulah nikah mut'ah yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui dijauhi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yuksadu bihi illa qadu asyahwat illa qadu syahwat. Dan pernikahan buta itu tidak dimaksud kecuali hanya untuk melampiaskan nafsu tok, hanya untuk melampiaskan nafsu tok. Duna tawas tanasul wis gak perlu anak butuh boyot gak usah tanasul nasab walau hadal awladi jaga anak dan nggih Al-latihiyah al-makosid al-aslil zawaj. Jadi kula sampeyan rabi nikah terus niku cek duwe anak, duwe turunan, duwe ngeten ngoten niku. Iki gak dipun-punan wis. Mari gledak, mari gledak ya pakai ani lek katok. Mari gawe dikek le. Iki mboten menungso mak dhewe turunan apa. Lek kalih panen mesti gawe katoke, kurus putih. Wedok ngoten iki mutah. Hati-hati. Iki terangkan iki, Yunus. Apakah ada tak? Niki kanca niki. Apakah ada seseorang dari kita yang merelakan anak perempuannya dikawin carutra walaupun dalam jangka waktu tidak lama 1 jam 2 jam iki Yunus. Pintoir, cocok niki niki. Tekan 5.000 itu korek, nggih. Infak 5.000. Adakah kita sing rela anake dikawin mutah? Kau ono sing rela. Masih wae dewi. Masih orang syadir tidak berkurailah. Temenan itu. Ini kabut A. Halal. Kedek jalan nih. Saya coba anak petani kabut A. Oleh dah. Kira oleh. Oleh ini. Oh, ya, gak boleh. Kira orang Arab. Mereka gak boleh. Orang Arab gak boleh. Mereka gak boleh. Mereka gak bahwa mengenai nikah mut'ah iku syabihun sama dizina dengan zina min haisu pasul istimta hanya untuk senang-senang tok istimta duna khairi wa muftahi dalika idzan minal adina binasil Qur'an karena iku sapa-sapa wong sing lakon mut'ah berarti wong iku melibat pantes nerajang larangannya Allah Ta'ala sing haram terajang rokok di sungai ini. Famani betaho waro al-galika fa'ulaika hul adur. Makin insya Allah malam Rebo datang kita akan meneruskan masalah mut'ah niki. Ngene iki rujukane. Asy-Syaikh Dr. Abdul Munim An-Nimr, mantan menteri wakaf Al-Azhar Mesir. Masyaallah niki. Nggih. Katen pada bapak tinggal waktu 7 menit. Mari kita adakan dialog. Sementara aku akhirkan ucapan Ibnu Shiratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman sekaligus undangan kepada segenap kaum muslimin jamaah Masjid Agung Bangil. Pengajian rutin Jamiah Ahlus Sunnah Wal Jamaah akan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang, tanggal 17 Rabiul Akhir 1433 Hijriah atau 10 Maret 2012 pada sholat Isya, tempat Masjid Nurul Huda, Sumber Tumpuk, Gunung Gangsir. Adapun acaranya pembacaan sholawat dan ceramah agama insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, kiai kita, Kiai Haji Nur Kholis Mustari beserta Al-Ustadz As-Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad bin Husin Asyikab. Atas kehadirannya kami haturkan terima kasih. Kula padhiyani. Alhamdulillah saya memberi kabar khair bahwasanya tadi saya bertemu beberapa ulama-ulama se-Jawa Timur kumpul di Surabaya. Mereka sepakat menyatakan bahwa Syiah adalah sesat sesuai dengan fatwa MUI Jawa Timur. Hal itu ditandaskan oleh PWNU Jawa Timur, kemudian diwakili pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur dan beserta ormas-ormas lainnya. Jadi sekali lagi alhamdulillah bahwasanya sepakat ulama se-Jawa Timur menyatakan bahwa Syiah adalah aliran sesat. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan ghadzarbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilna birrahmatika ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Monggo tawassul kanjeng Nabi. Sebab kita iki oleh sebab kanjeng Nabi lan muga-muga dipun akoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji. Afataya jiratal alamin ya uhayyal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji. Asfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Al-Baitil Mustafa turihum amanul adifa zakiri. Al-Baitil Mustafa turihum amanul adifa zakiri. Anjubil'an jumi zuri mislama qadca fi sunan. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji. akataya jiratal ala ya wailal judi walka wasafinul lil najati idha qita min tupali kulli ada wasafinul lil najati idha qita min tupali likulli ada panju biha la takunu kada watasim billahi wastaidi ya Rabbi ya Rabbi asyani wat ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa tarajiyat wa tayyaji rotal alamin ya wailal judi wal karomi Rabbi fa'fanna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fa'fanna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyadi wa taraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyadi wa taraji Atfataya jiratal lamin ya wailal judi wal Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.